الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل في غزوة خيبر. Pasal tentang perang Khaybar. Sudah? Pas di situ? Atau? Di Ghazwat Khaybar. Ya, Syarif. Baik. Qala Musa bin Uqbah, berkata Musa bin Uqbah, ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث بها 20 ليلة أو قريبا. Berkata Musa bin Uqbah, sepulangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah dari Hudaybiyah. Pembahasan kemarin Hudaybiyah dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, hikmah yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan di balik kejadian Hudaybiyah itu. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Madinah setelah tidak jadi menyempurnakan umrah beliau dan para sahabatnya. Beliau setelah keputusan dan perjanjian damai itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahallul dan menyembelih sembelihannya. Demikian juga para sahabat setelah itu pulang. Diturunkanlah surah Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina. Langsung beliau masuk kota Madinah sepulang dari Hudaybiyah. Makatha biha 20 lailatan aw qariban minha. Beliau istirahat sepulang dari kota Madinah, tinggal beliau di kota sepulang beliau dari Hudaybiyah. Beliau tinggal di Madinah selama 20 hari atau kurang lebih. Summa kharaja ghaziyan ila Khaybar. Kemudian beliau mempersiapkan diri untuk perang kembali menuju Khaybar. Wa kana Allah 'azza wa jalla wa'adahu iyyaha wa huwa bil Hudaybiyah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan takluknya kota Khaybar sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di Hudaybiyah. Barakallahu alaikum. Allah menjanjikan bahwa beliau akan menaklukkan kota Khaybar yang merupakan lumbung makanan. Barakallahu alaikum. Khaybar ini adalah daerah sangat subur di tengah gurun pasir. Wa qala Malik, kana fathu Khaybar fi sanati sadisah. Berkata Malik, Fathu Khaybar, ditaklukkannya kota Khaybar di tahun ke-6 Hijriyah. Wal jumhur ala annaha fis sabi'ah. Jumhur ulama justru mengatakan bahwa ditaklukkannya kota Khaybar di tahun ke-7. Wa qata Abu Muhammad ibn Hazm bi annaha kanat fis sadisati bila syak. Abu Muhammad ibn Hazm justru memastikan bahwa Khaybar ditaklukkan di tahun ke-6 tanpa ragu. Walalla al-khilafu mabdu'a awal at-tarikh. Boleh jadi perselisihan ini muncul dari awal penanggalan. Hal huwa syahrul rabi'il awal syahrun maqdamihi al-Madinah. Apakah bulan Rabiul Awal di bulan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, kan perhitungan hijrah bulan Muharram. Walin nas bi hadha tariqani. Dan orang-orang pun, yakni para ulama, dalam memastikan ini ada dua cara. Al-jumhur ala anna tariha waqa'a minal muharram. Jumhur ulama mengatakan dan menetapkan bahwa awal mulai penanggalan Islam itu ya dimulai dari bulan Muharram. Dimulai dari bulan Muharram. Wa Abu Muhammad bin Hazm yara annahu min syahri Rabi'il awal hina qadima. Sementara Abu Muhammad bin Hazm dan yang lainnya menganggap bahwa awal perhitungan bulan penanggalan Islam itu ya dari bulan Rabiul Awal, ya juga hijrah Ya, di bulan itu beliau hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Wa kana awwalu man arraha bil hijrah Ya'la bin Umayyah bil Yaman kama rawahu Imam Ahmad fi isnadin sahih. Dan orang pertama yang membuat penanggalan hijriyah yakni Ya'la bin Umayyah di negeri Yaman kama rawahu Imam Ahmad fi isnadin sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Waqila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sanad 16 min al-hijrah. Ada yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala di tahun baik sanad 16 tahun 16 Hijriah. Barakallahu fikum. Di tahun ke-16 Hijriah. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Semuanya masih biasa-biasa saja. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala memerintah, masih biasa-biasa saja penanggalan. Ketika di kepemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, masalah surat menyurat, masalah birokrasi sudah terasa sangat dibutuhkan. Barakallahu fikum, untuk ketertiban dan kelancaran dan kejelasan. Surat menyurat keluar masuk. Surat perintah, surat pengangkatan, ini semua surat. Barakallahu fikum. Semua serba surat. Mungkin di awal-awal Islam, bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terlalu begitu bagaimana-bagaimana karena masih sedikit. Barakallahu fikum. Tapi ketika orang semakin banyak dan semakin banyak, maka sangat dibutuhkan ini. Kesibukan birokrasi kenegaraan itu sangat membutuhkan apa? Penanggalan. Kapan dilakukan perjanjian ini, sampai kapan? Dan seterusnya, surat menyurat antara gubernur dengan khalifah, antara sesama gubernur, kemudian khalifah dengan pemerintah luar negeri. Ini sangat dibutuhkan, barakallahu fikum. Kapan surat ini datang dan kapan surat ini dikirim? Surat ini balasan untuk surat yang mana? Seperti kita dahulu kala sebelum ada SMS-an ini, barakallahu fikum, yang secara otomatis kan ada penanggalannya. Kan demikian. Tinggal conteng begini kemudian ketik. Ya kan? Yang dibalas adalah kata-kata ini walaupun itu adalah barakallahu fikum, kelompok atau komunitas. Tapi di zaman dahulu sangatlah sederhana. Ditulislah di situ ketika membalas surat, telah sampai suratmu ke tanganku di tanggal sekian sekian sekian. Jadi pas dibaca, oh berarti surat ini balasan untuk surat yang tertanggal ini. Barakallahu fikum. Dan tentunya mulai dari situ butuhnya orang dokumentasi. Apa sih dulu itu yang kita kirim, isinya apa sih? Kok balasannya kayak gini? Oh, ternyata isinya begini, begini, begini. Subhanallah. Disinilah butuhnya penanggalan dari perjanjian-perjanjian antara negara, surat pengangkatan, surat pengunduran, surat pemecatan. Ada penanggalannya yang harus ditulis di situ. Maka Umar bin Khattab sebagaimana dikatakan beliau mengumpulkan orang-orang yakni para sahabatnya. Kita mulai penanggalan Islam ini dari kapan? Dari turunnya ayat atau surah pertama dalam Islam ini, atau diangkatnya Rasulullah menjadi seorang rasul, atau Fathu Makkah, atau apa atau perang Badar. Di tahun kejadian perang Badar, atau di tahun kejadian hijrah, atau di tahun kejadian perang Uhud, atau di tahun kejadian, kita pilih yang mana ini? Akhirnya disepakati oleh para sahabat bahwa yang paling terkenal dari semuanya adalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini merupakan cikal bakal, barakallahu fikum, tumbuhnya satu negara yang berdaulat. Barakallahu fikum. Wakil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sanata 16 min al-hijrah di tahun ke-16 Hijriah. Wa qala Ibnu Ishaq haddatsani Az-Zuhri an Urwah bin Marwan ibn al-Hakam wal Miswar ibn Makhramah annahuma haddathahu jami'an qala insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Hudaybiyah. Panazalat alihi suratul fath fi ma baina Makkah wal Madinah. Maka diturunkanlah kepada beliau suratul fath di daerah antara kota Makkah dan Madinah. Fa'atahullahu azza wa jalla biha Khaybar. Di ayat inilah atau di surah inilah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dan menganugerahkan kepada nabinya Khaybar, bahwa Khaybar akan ditundukkan. Apa itu firman Allah? Wa'adakumullahi maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjal lakum hadhihi. Allah telah menjanjikan untuk kalian maghanima katsira. Ghanima yang sangat banyak yang kalian akan dapatkan. Fa'ajjal lakum hadhihi. Kemudian Allah SWT menyegerakan ini. Apa yang disegerakan adalah Khaybar. Khaybar saja sudah banyak, apalagi setelah Khaybar. Baik. Khaybar. Faqadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Madinah fi Dzil Hijjah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Fathu Khaybar, maksudnya fa'ajjal lakum hadhihi, yakni Fathu Khaybar. Faqadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah fi Dzil Hijjah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Madinah di bulan Dzulhijjah dari Khaybar. Wa qama bihata sara ila Khaybar fil Muharram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak menuju Khaybar di bulan Muharram. Panazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birraji'. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun di satu tempat yang bernama Raji', wadin baina Khaybar wa Ghatafan. Lembah yang berada antara Khaybar dan Ghatafan. Fatakhawwafa an tamuddahum Ghatafan. Kemudian Abu Hurairah mendengar Urfutah membaca di salat subuh kaf ha ya ain sad wa fi tsani wailul mutaffifin, dan di rakaat yang kedua wailul mutaffifin. Faqala fi nafsihi wailul li abi fulan lahu mikyalani idza qtala alqitala tayib idza qtala iktala bil wafi wa idza kala kala bin naqis. Falamma faraga min sadhi ata shiba'an fazawwarahu hatta qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kallama almuslimin. Taib. Fa'asyrakuhu ashabahu fi sihamihim. Ketika Siba' bin Urfutah membaca ayat ini di salat subuhnya, berkata Abu Hurairah pada dirinya tentang wailul mutaffifin, neraka wail bagi orang-orang yang mutaffifin, mengurang-urangi takaran atau timbangan. Taib. Dengan makna yang luas, bukan cuma sekedar takaran dan timbangan. Pokoknya yang tidak menunaikan hak orang lain padahal haknya dia sudah ditunaikan, maka dia termasuk mutaffif. Hatta pekerja. Barakallahu fik. Pekerja yang dipekerjakan dengan gaji yang telah ditentukan. Barakallahu fikum. Dan tempo waktu yang harus dia bekerja, ketika dia mengurangi, barakallahu fikum, mengurang-urangi hak tuannya dengan melakukan kegiatan yang bukan pekerjaan yang semestinya dia lakukan, maka dia termasuk mutaffif. Barakallahu fikum. Dia sudah diatur kerjaannya ini, tapi cuma sekedar main HP beberapa jam. Nah, maka dia memakan gaji buta. Mutaffif. Baik. Digaji harian dia. Kemudian ada beberapa jam, gaji harian kan 8 jam. Dia kerjanya cuma 7 jam. Gaji untuk 1 jamnya itu haram untuk dia. La haula wa la quwwata illa billah. Demikian juga kebalikannya. Kapan seorang buruh, pekerja atau pegawai telah menunaikan hak tuannya, dia telah kerja sesuai dengan perjanjian, tapi sang tuan tidak memberikan upah sebagaimana mestinya, maka sang tuan dikatakan mutaffif. Walhasil barakallahu fikum, ini pembahasan luas Kata Abu Hurairah dalam dirinya, wailu li Abi Fulan, neraka wail bagi si Fulan, Abu Fulan. Lahu mikyalani, dia memiliki dua timbangan. Idza iktala, iktala bil wahi. Kalau dia membeli, dia memakai timbangan yang bagus, timbangan yang normal. Tapi kalau dia menjual, iktala, tekala bin naqis, dia memakai timbangan yang kurang. Falamma faraga min salatihi atasiban fazawwadahu hatta qadima ala Rasulillah. Selesai dia melakukan salat bersama dengan Simba, pembicaraan bahwa Abu Hurairah pengen menyusul Rasulullah ke Khaybar, maka dibekalilah Abu Hurairah dengan sahabat-sahabatnya sehingga bertemu dengan Rasulullah dan kaum muslimin di Khaybar. Sampai di sana perang sudah selesai. Perang sudah selesai dan kaum muslimin dapat ganima yang sangat banyak. Kemudian Rasulullah SAW kallam al-muslimin, Rasulullah mengajak musyawarah kaum muslimin, bagaimana ini? Perang sudah selesai, ganima tinggal dibagi, sementara saudara kalian baru datang, bagaimana? Dia dimasukkan ke pasukan perang yang juga mendapat jatah, sebagaimana kalian mendapat jatah? Atau tidak? Jadi Rasulullah SAW tetap harus mengajak musyawarah. Barakallahu fikum, karena ini hak kaum muslimin. Artinya kapan dia dimasukkan dan diberi jatah, terkurangi jatah kaum muslimin, walaupun cuma sedikit-sedikit, setiap orangnya terkurangi sedikit-sedikit. Kan demikian. Tapi itu pun tetap harus dengan keridhaan mereka. Maka Rasulullah mengajak musyawarah mereka. Bagaimana? Abu Hurairah dan sahabatnya ini kita juga masukkan ke dalam anggota dan dibagi-bagi sama seperti kalian mendapat bagian. Ternyata mereka sepakat mengiyakan. Akhirnya Abu Hurairah juga mendapatkan bagian dari ganimah Khaybar. Fasyrakuhu ashabahu fi sihami fi siha suhmanihim. Maka mereka pun memasukkan Abu Hurairah dalam sahamnya, yakni pembagian jatah ganimah. Wa qala Salamah bin Al-Aqwa, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar fasirna laila. Berkata Salamah bin Al-Aqwa, kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Khaybar. Fasirna lailan, maka kami pun berjalan di malam hari. Faqala rajulun minal qawmi li Amir ibnul Aqwa, berkata seseorang kepada Amir ibnul Aqwa, ala tusmi'una min hunayhatika, wa kana Amir rajulan syairan. Wahai Amir ibnul Aqwa, saudaranya Salamah ibnul Aqwa, tidakkah semestinya engkau memperdengarkan bagaimana engkau mendendangkan syairmu supaya kami semangat, semakin senang, gembira dalam mengarungi perjalanan ini. Wa kana Amir rajulan syairan, dan Amir termasuk orang yang pandai mendendangkan syair. Fa nazala yahdu bil qaumi yaqul Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina faghfir fida'an laka ma iktadit ma iktafaina wa thabbitil aqdama in laqaina wa anzilan sakinatan alaina inna ila siha bina atayna wa bisabahi awwalu alaina wa in aradu fitnatan abaina fanazala. Maka beliau pun turun sambil mendendangkan bait syair ini. Allahumma laula anta mahtadaina, ya Allah, seandainya bukan engkau kami tidak akan mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna, dan kami pun tidak akan bersedekah kalau bukan taufik dari engkau. Wala sallaina, dan kami tidak akan melakukan salat kalau bukan petunjuk dari engkau, hidayah. Faghfir fida'an laka ma iktafaina. Maka ampunilah kami. Fida'an laka, tebusan untuk engkau. Ma iktafaina, selama kami menunaikan. Wa thabbitil aqdama in laqaina, ya Allah, kokohkanlah kaki-kaki kami ketika kami bertemu dengan musuh dalam medan perang. Wa anzilan sakinatan alaina, dan turunkanlah kepada kami ketenangan. Inna ila sihabina ataina, karena sungguhnya kami ketika kami dikomando diteriakkan maka kami pun datang. Wa bisabahi awwalu alaina wa in aradu fitnatan abaina. Baik. Kalau mereka inginkan kepada kami fitnah, maka kami pun enggan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hadha as-sa'iq? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa gerangan yang membimbing kita ini, yang menuntun kita dengan tebet syairnya yang begitu bagus? Qalu Amir. Amir ya Rasulullah. Faqala rahimahullah. Kata Rasulullah, semoga Allah merahmatinya, Faqala rajulun minal qawmi wajabat ya Rasulullah laula amta'tana bi. Maka Rasulullah mengatakan semoga Allah merahmatinya. Maka orang pun mengatakan ya Rasulullah wajabat. Baik. Wajabat telah tetap untuknya. Artinya orang ini kalau Rasulullah telah mengatakan rahimahullah berarti ajalnya sudah dekat. Orang-orang pun mengatakan ya Rasulullah lau amta'tana bi, seandainya engkau masih memberikan untuk kami mut'ah, jadi kami masih bisa bersenang-senang dengan dia dalam kondisi dia masih hidup. Jadi kalau engkau sudah mendoakan rahmat untuknya, berarti sebentar lagi dia mati syahid dan dia tidak akan lagi bersama dengan kami. Sahabat mengatakan ya Rasulullah, seandainya engkau masih memberikan tenggang waktu hidup untuk dia sehingga kami bisa mengambil kebaikan bersama dengan dia. Baik. Ya Rasulullah, laula amta'tana bi, qala fa ataina Khaybar fa hasarnahum. Maka kami mendatangi Khaybar dan kami mengepung Khaybar hatta asabatna mahmasatun syadidah. Kami dalam kondisi mengepung Khaybar, kami pun dalam kondisi sangat kelaparan. Semain Allah taala fataha alaina. Kemudian Allah memberikan kemenangan untuk kami. Falamma amsau awqadu niranan katsira. Maka ketika di sore hari para sahabat menyalakan api yang banyak. Faqala Rasulullah, "Ma hadhihi niran ala ayyi syai'in tuqidun?" Api apa ini? Untuk apa kalian menyalakan api? Kalian masak apa? Qalu ala lahmin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Daging apa?" Setelah mereka mengatakan daging ya Rasulullah, kami masak daging. Kata Rasulullah, daging apa? Qalu ala lahmi huburin insiyah. Kami memasak daging keledai kampung. Daging keledai, keledai biasa. Kalau keledai liar itu ya zebra. Zebra itu keledai liar. Kalau keledai kampung biasa mirip-mirip apa? Zebra itu sebenarnya keledai. Barakallahu fiik. Baik. Adapun keledai kampung, wah humurul ahliyah. Itu keledai kampung. Baik. Atau insiyah. Itu ya warnanya macam-macam, bukan loreng-loreng sama seperti kuda zebra. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahriquha wa aksiruha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuangkan semuanya, buang dan pecahkan pancinya. Kalau juri ya Rasulullah, onoh rikuha wanagsiluha. Ya Rasulullah, kenapa harus kita kalau dibuang iyalah, tapi kalau pancinya juga harus dipecahkan ya, ya lebih bagus dicuci saja kan masih bisa dipakai. Ya usulan sahabat pakala awadak taib atau begitu. Baik, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan sahabat itu untuk pancinya hanya dicuci saja. Barakallahu fiik. Tidak perlu dirusak. Baik, adapun binatang ini dagingnya tidak boleh dimakan. Barakallahu fiik. Sampai sekarang. Baik, daging keledai tidak boleh dimakan. Falamma tasafal qaumu kharaja marhab yakhturu bi sayfihi wa huwa yaqul. Maka ketika tasafal qaum, kaum sudah berbaris berhadap-hadapan pasukan orang-orang Yahudi Khaybar, kharaja marhab yakhturu bi sayfihi wa huwa yaqul, maka keluarlah seorang dari kalangan Yahudi Khaybar bernama Marhab. Dia menghunus pedangnya sambil berkata, ada alimat Khaybar anni marhabu syakis silahi batalun mujarrabu. Idal hurubu akbalat talahabu. Ada alimat Khaybar, sesungguhnya Khaybar sudah tahu, ini penduduk Khaybar semuanya telah tahu, anni marhabu, bahwa akulah marhab. Syakis silahi batalun mujarrabu. Menyelempang atau menghunus pedang, batalun mujarrab, pahlawan atau jagoan yang telah teruji. Idal hurubu akbalat talahabu. Kalau perang sudah bergejolak, maka dia lebih bergejolak lagi. Dia memuji dirinya sebagai orang hewan. Panazalilahi Amir wahwa yakul, maka turunlah Amir. Siapa tadi Amir? Yang penyair tadi, yang mendendangkan syairnya di hadapan Rasulullah. Yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmat. Ada alimat Khaybaru anni Amir syakisilahi batalum mughamir. Barakallahu bik. Fakhtalafa darbataini fawaqa'a sayfu marhabin fi tursi Amir. Fadhaba Amir yasfulu lahu. Wa kana sayfu Amir fihi qisar. Faraja alaihi dubabu sayfihi fa asaba aina rukbatihi famata minhu. Faqala sallallahu alaihi wa sallam za'amu anna Amiran habata 'amaluhu atau habita 'amaluhu. Faqala kadzaba man qala inna lahu ajraini wa jama'a baina usbu'aihi innahu lajahidun mujahidun al arabiyun mashabiha mithlahu. Sayyid doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang kata sahabat, seandainya saja engkau masih menangguhkan kematiannya ya Rasulullah supaya kami masih bisa mendengar dendangan syairnya. Maka keluarlah Syekh Amir. Yasfulu lahu wa kana Syekh Amir fihi qisar. Padahal Amir yasfulu lahu menghadangnya wa kana Syekh Amir fihi qisar. Faraja alaihi dubabu sayyidihi. Fakhtalafa darbataini fawaqa'a Syekh Marhabin fi tursi Amir. Fawaqa'a Syekh Marhab, pedangnya Marhab menebas tameng Amir, perisai. Padahal Amir yasfululah, kemudian Amir pun menebasnya dari arah bawah. Wa kana Syekh Amir fihi qisar, cuman pedangnya Amir agak pendek. Faraja alaihi dubabu sayfihi, sehingga kembali pedang itu saking kerasnya dia mengayunkan, kembali pedang itu ke dia. Kemudian menebas lututnya sendiri. Famata minhu, sehingga Amir meninggal dunia karena sebab itu. Faqala salamah li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah salamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, za'amu anna Amiran habita amalu. Ya Rasulullah, orang-orang telah mengatakan bahwa Amir telah gugur amalannya. Dia telah membunuh dirinya sendiri. Faqala kadzaba man qalahu, kata Rasulullah sambil membela. Salah, keliru orang yang berkata demikian. Karena kadzaba biasa diartikan keliru. Dengan arti yang lain ya pendusta sebagaimana yang ma'ruf. Tapi bisa juga diartikan keliru. Innalahu ajraini, bahkan dia memiliki dua pahala. Wa jama'a baina usbu'aihi, sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyarakan dengan dua jari. Innalahu ja'innahu lajahidum mujahid. Qala arabiyyun mashabiha mithlahu. Tergolong sedikit orang yang serupa dengan Amir. Subhanallah. Fasulun walamma qadima Rasulullah Khaybar shalla biha as-subh. Ini pembicaraan terkadang sebelum datang kembali lagi peperangan, kemudian kembali lagi ke awal untuk mengisahkan banyak kisah-kisah yang terjadi. Walamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Khaybar, shalla biha as-subh, beliau salat subuh. Warakibal muslimun fakharaja ahlu Khaybar bimasahihim, dan kaum muslimin pun mengendarai kendaraan semuanya. Sementara orang Yahudi tidak tahu bahwa Rasulullah dan pasukannya telah datang. Fakharaja ahlu Khaybar bimasahihim wa makatilihim. Orang-orang Khaybar keluar dari bentengnya dalam kondisi apa? Membawa pacul, membawa alat-alat pertaniannya. Walaya syurun, tidak tahu kalau ternyata Rasulullah dan pasukannya sudah ada. Bal kharaju li aradhihim, bahkan mereka keluar untuk kebun-kebun mereka, pertanian mereka. Falamma ra'ul jaysha, ketika orang-orang Yahudi melihat pasukan perang Rasulullah, qalu Muhammadun wallahi Muhammadun wal khamis, mereka mengatakan wallahi Muhammad datang, Muhammad datang dengan pasukannya. Tsumma raja'u haribina ila husunihim, kemudian mereka lari masuk kembali ke benteng mereka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, kharibat Khaybar. Allahu akbar, hancur Khaybar. Allahu akbar, kharibat Khaybar. Allahu akbar, akan hancur Khaybar. Inna idza nazalna bi sahatihim fasa'a sabahul mundarin. Sesungguhnya kami Ketika turun satu tempat, satu kaum, pasal asabahul mundarin, maka kejelekan yang menimpa di pagi hari untuk orang-orang yang telah diberi peringatan. Walamma adana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrafa 'alaiha qala kibu wa qafal jaysh. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat wa asyrafa 'alaiha dan berada di atas ketinggian, qala kibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, diamlah, berhentilah kalian semuanya. Wa qafal jaysh, maka pasukan pun berhenti. Faqala Allahumma rabbas samawati sab' wa ma adlalna wa rabbal aradina sab' wa ma aqlalna wa rabbas syayatin wa ma adlalna fa inna nas'aluka khaira hadhihi alqaryati wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarri hadhihi alqaryati wa syarri ahliha wa syarri ma fiha uqdumu bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma rabbas samawati sab', ya Allah, pemelihara langit yang tujuh. Wa ma'adlana, dan apa yang dinaungi oleh langit. Wal aradina sab' wa ma'aqlalna. Dan aku minta kepada Allah, Rabb, pemelihara tujuh lapis bumi dan apa yang ditopangnya. Wa rabba syaitin wa ma'adlalna. Dan pencipta syaitan dan apa yang disesatkan oleh syaitan. Fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryah. Sesungguhnya kami meminta kepada Engkau ya Allah kebaikan negeri ini, wa khaira aliha dan kebaikan penduduknya, wa khaira ma fiha dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Wa na'udzubika min syarri hadhil qaryati, dan kami minta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari kejelekan negeri ini, wa syarri ahliha dan kejelekan penduduknya, wa syarri ma fiha dan kejelekan apa yang ada di dalamnya. Uqdumu bismillah, majulah kalian dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Walamma kanat lailatul dukhul qala la'utiyanna ar-ra'ayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasul. Di malam sebelum keesokan harinya, pasukan akan menyerang. Malam-malam sebelum ada penyerangan di besok pagi, Rasulullah telah mengatakan, la'utiyanna ar-ra'ayata ghadan, aku akan serahkan bendera perang ini esok hari, rajulan, seseorang, yuhibbullah wa rasulah, seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini mangkabah, barakallahu, ini kemuliaan, ini kedudukan. Tentunya siapapun pengen untuk memperoleh tazkiyah ini, rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pujian sanjungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang akan diberikan. La'utiyanna ar-ra'ayata ghadan, niscaya aku akan besok memberikan bendera ini kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu 'ala yadihi, yang Allah akan berikan kemenangan melalui tangannya, dia akan menjadi panglima. Fabatan nasu yadukuna ayyuhum yutaha. Di malam itu orang-orang pun berbincang siapa gerangan yang besok yang akan diberikan bendera itu oleh Rasulullah. Falam asbahan nasu ghadaw 'ala Rasulillah, kulluhum yarju ayyutaha. Semua sahabat berbondong-bondong datang ke Rasulullah, berharap bahwa dialah yang diberi bendera itu. Kenapa? Karena tazkiyah tadi. Tidak gampang. Barakallahu fikum. Bukan karena kedudukan, bukan pangkat dan jabatan, bukan karena tazkiyah itu tadi. Subhanallah. Bahkan Umar sendiri mengatakan, ma kuntu uhibbul imarata illa yawma idzin. Aku tidak pernah mengharapkan kedudukan kecuali pada saat itu. Dan semua sahabat pengen untuk mendapatkan tazkiyah ini. Maka mereka pun berbondong-bondong semuanya untuk mendatangi Rasulullah, berharap bahwa dialah yang akan diberi bendera itu. Gadau ala Rasulullah SAW, kulluhum yarjuna yutaha. Faqala aina Ali bin Abi Talib. Sesampainya di sana, Rasul mengatakan, mana Ali bin Abi Talib? Qalu ya Rasulullah huwa yashtaki 'ainayhi. Ya Rasulullah, Ali lagi sakit mata. Qala farsilu ilayhi, jemput dia. Fa utiya bihi, maka didatangkanlah Ali. Fa basaka Rasulullah fi 'ainayhi, maka Rasulullah SAW meludahi mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, wa da'alahu fa bara'a, dan Rasulullah mendoakannya dan sembuh seketika. Hatta ka'an lam yakun bihi wajah, sehingga sama sekali seakan-akan tidak pernah terjadi sakit mata. Fa atahu ar-raya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera kepada Ali. Faqala, ya Rasulullah, uqatilu mata yakunu mislana. Ya Rasulullah, aku akan perang mereka sampai mereka sama seperti kita, jadi beriman. Qala umfut ala rislika hatta tanzila bi sahatim thumma ruhum ila islam. Teruslah engkau berjalan sampai engkau berada di hadapan mereka, di pekarangan mereka. Thumma ruhum ila islam, maka ajalah mereka untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah bihi, dan sampaikan kepada mereka apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala padanya. Wallahi la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka ayyakun min ayyakuna laka humrun na'am. Demi Allah, seandainya ada seorang berdapat hidayah melalui tangan engkau, satu orang saja, itu lebih baik daripada unta merah. Barakallahu fiik. Kita jumpa sama sini barakallahu. Ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.